PT Indosemen Tunggal Prakasa TBK bekerja sama dengan Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan. Ayo, bus kita cari. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku semua Dewi. Jangan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyianku tangan riang. Aku semua rindu, pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati, kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jeruning setorong iso dititeni, jeruning hati sopo sing ngerteni. Jangan ragu-ragu Puspitasari, ucapkan, ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakang. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Bangun! Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rikmasi. Aduh, ini bangunan apa sih? Masa belum setahun tembok pada rembes, pecah-pecah. Bocor lagi. Ada apa sih, Ma? Dari tadi ngomel melulu. Nih, coba papa lihat deh. Tuh tembok semua rembes. Iya ya. Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda, ya kan? Papa tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus serta kedap air. Mempunyai kuat tekan yang tinggi. Sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Maaf ya, dulu waktu bangun, Mama nggak beliin semen tiga roda. Tuh, bener kan? Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Setelah dirasa cukup, Empu Janardana segera pamit. Mereka tiba di padepokan Indrakila ketika malam sudah mulai larut. Empu Janardana segera menjelaskan hasil pekerjaannya, bahwa perkara Naradipa dan keluarganya sudah dapat diatasi. Resi Wiyasa merasa sangat lega. Bagus, bagus kalau begitu. Mudah-mudahan saja pertengkaran itu tidak ada buntutnya lagi. Sudah sepantasnya bagi kita, orang-orang beragama, mampu hidup berdampingan secara rukun serta damai. Ya, walaupun kita berbeda pendapat, berlainan sudut pandang, tapi pada dasarnya, tujuan kita sama. Semua sungai besar dan kecil, dangkal dan dalam, akhirnya bermuara ke lautan bebas. Memang beginilah kenyataannya hidup manusia. Jika kita ingin mencari kawan, maka kita harus menemukan kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya, kalau hanya keburukan yang kita lihat, maka teman bisa menjadi musuh bebuyutan. Dan jika hati manusia sudah tertanam rasa permusuhan, maka suasana hidup tidak lagi nyaman. Tapi Ayah, sepertinya orang-orang itu merasa belum puas. Sepertinya mereka masih penasaran. Hanya saja mereka takut pada Paman Janardana. Yang penting sikap dan tindakan orang-orang seperti itu sama sekali tidak mendapat dukungan dari para penganut agama Siwa. Kita tidak di belakang mereka, karena kita tahu mereka melangkah di jalan yang sesat. Lalu Ayah, misalnya mereka masih menaruh rasa dendam, bagaimana? Rasa dendam jangan sampai tumbuh di hati manusia, siapapun orangnya. Dari manapun asal-usulnya dan apapun agamanya. Dendam itu merusak orang lain. Tatanan masyarakat maupun diri sendiri. Sama sekali aku tidak bisa melihat segi-segi yang baik di dalamnya. Orang yang dijangkiti rasa dendam tidak mampu berpikir sehat lagi. Dia akan terseret oleh hawa nafsu yang dikendalikan kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu akhirnya akan membawa ke tempat paling gelap. Di situ tidak ada lagi setitik pun cahaya. Tidak ada lagi hati nurani. Tidak ada lagi kebajikan maupun kebijaksanaan. Dan di tempat seperti itulah, manusia akan musnah selamanya. Mungkin Adi Janardana sudah sangat letih. Kamu juga perlu istirahat, Kusumodewi. Sepertinya sudah larut malam. Sebaiknya kalian semuanya tidur. Resi Wiyasa dengan ditemani dua orang cantriknya bergegas ke puri sesaji untuk membakar dupa di kaki Siwa. Sementara Empu Janardana menengok Woro Kembang Sore ke ruangan biliknya. Gadis itu cemberut begitu melihat kehadiran kakak angkatnya. Empu Janardana segera menceritakan apa yang terjadi di desa Silabung. Nampaknya Woro Kembang Sore kurang berminat mendengarnya. Untung kami dapat mengatasinya dengan baik. Memang mereka orang-orang picik, kurang berwawasan dan miskin pengetahuan. Ada apa, Kembang Sore? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kalau Kakang sudah mengantuk dan letih, silakan istirahat. Aku juga mau tidur. Wajahmu kurang ceria. Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Aku hanya tidak kerasan tinggal di Indrakilah. Oh, soal itu. Apanya yang membuatmu tidak kerasan? Di sini tidak kekurangan apa-apa. Kau bisa bermain-main dengan para cantrik seperti di Antahpura sana. Kulihat cantrik-cantrik di sini cukup baik. Kau bisa bergaul dengan mereka, membuat acara bersama-sama, sehingga kalian semuanya menjadi senang dan bahagia. Sudah Kakang. Kalau Kakang tidak mau pulang, ya sudah. Mau tinggal di sini selamanya, terserah. Empu Janardana tersenyum. Dia tahu watak Kembang Sore adik angkatnya tersebut. Gadis itu memang senang cemberut. Kalau mempunyai keinginan, tak mudah dibengkokkan. Lagi pula, Woro Kembang Sore senang menyimpan rahasia untuk dirinya sendiri saja. Setelah mengusap rambut adik angkatnya, Empu Janardana meninggalkan ruangan bilik. Sementara itu, Endang Kusumadewi kelihatan masih segar. Dia belum ingin tidur. Karena itu, putri kedua Resi Wiyasa tersebut beranjak menuju ruangan kakaknya. Kebetulan Endang Puspitasari juga belum terlelap. Dia sedang sibuk membaca kitab Purana. Yunda, dia kelihatan gagah sekali. Dia betul-betul seorang pemberani dan perkasa. Suaranya berat dan berwibawa. Hingga Mudra, Kapika, dan teman-temannya menjadi ciut nyalinya. Mereka buru-buru pergi, walaupun tampaknya mereka belum puas, masih penasaran. Yunda Puspitasari, bagaimana pendapat Yunda? Pendapat mengenai apa, Kusumadewi? Ya, mengenai Paman Janardana. Ya, dia seorang laki-laki yang baik. Terus, aku belum mengenalnya terlalu akrab. Tapi, sepertinya, ya, dia cukup bertanggung jawab. Dia juga tampan, kan? Tapi usianya sudah agak tua. Tua, tapi tampan, Yunda. Kalau misalnya dia jatuh cinta padamu, bagaimana, Yunda? Kusuma Dewi, aku tidak suka berandai-andai. Yunda Puspitasari senang tidak mempunyai suami seperti Paman Janardana? Aku belum memikirkan tentang perjodohan. Aku masih sibuk mengurusi padepokan membantu Ayah Resi. Kau jangan bertanya macam-macam, karena aku pasti tidak akan bisa menjawab secara memuaskan. Ya, hanya sekedar omong-omong kan? Tidak apa-apa, Yunda. Ya, tentu saja tidak apa-apa. Kau sendiri bagaimana? Aku lihat sepertinya kau sering bepergian bersama Paman Janardana. Menurut pendapatku, ya agak susah juga, Yunda. Dia memang tampan dan perilakunya sangat mengesankan. Tapi memang usianya sudah agak tua dan dia sahabat ayahku sendiri. Apa kira-kira dia tertarik padamu? Entahlah, Yunda. Aku belum berpengalaman soal laki-laki. Katanya laki-laki itu senang bersandiwara. Laki-laki yang senang bersandiwara jangan didekati. Itu artinya dia tidak jujur, tidak apa adanya. Sudah ngantuk ya? Yunda mau meneruskan baca? Aku akan menyelesaikan bab ke-18 Kitab Purana ini. Tinggal beberapa halaman lagi. Kalau begitu lebih baik aku istirahat. Selamat malam, Yunda. Selamat malam, Kusuma Dewi. Pak Budi, ya? Gambar desain rumahnya sudah selesai, Pak. Silahkan dicek. Wah, ini bagus sekali nih. Persis seperti rumah kakek saya yang kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Suatu pagi yang indah, langit biru cerah dan hari baru meregah. Empu Janardana dan Endang Kusumadewi melangkah ringan di antara tanaman perdu dan bunga-bunga liar aneka warna. Cahaya matahari yang hangat menyiram pucuk-pucuk dedaunan, sebagian menyapu punggung mereka. Empu Janardana menggenggam pucuk bambu yang diraut halus dan dipasangi kail serta benang sutra. Sedang Kusuma Dewi mengepit kepis keranjang bambu yang biasa dipergunakan untuk menempatkan ikan-ikan tangkapan. Mereka berdua melangkah ringan menuruni bibir sungai yang landai. Paman, di sebelah sana saja. Banyak sekali ikannya. Mengapa tidak di sini saja? Di sana ada pusaran air yang dalam. Tapi ikannya di sana besar-besar, Paman. Ya, kalau begitu terserah apa maumu. Aku ikut saja. Empu Janardana duduk mencangkung di atas sebongkah batu yang besar. Tangan-tangannya menggenggam gagang pancing. Pancing sudah dilemparkan dan umpan sudah tenggelam di bawah permukaan sungai yang deras arusnya. Sementara itu, Kusuma Dewi juga duduk di sela-sela batu. Kepis bambu diletakkan dekat kakinya. Sesaat mereka berdua berdiam diri. Nah, sekarang tiba kesempatan itu. Arus sungai di bawah sana sangat deras. Dan aku tahu, di bawah sana ada lubuk yang dalam. Kalau aku menceburkan diri dari tebing ini, pasti tubuhku akan segera hanyut di telan arus. Dan kalau aku melakukannya, kira-kira apa tindakan Paman Janardana ya? Apakah dia akan diam saja, tetap duduk di sini sambil menggenggam gagang pancingnya? Ataukah dia juga akan menceburkan diri ke dalam arus untuk menyelamatkan nyawaku? Entahlah. Tapi kalau memang dia menaruh perhatian yang besar kepadaku, pasti dia akan ikut menceburkan diri ke bawah sana. Dia akan lupa keselamatan dirinya sendiri. Bahkan dia akan rela mengorbankan nyawanya untuk menolong Kusuma Dewi. Bagaimana ya? Sepertinya tinggi juga. Kalau aku terjun ke bawah sana, apa mungkin masih bisa diselamatkan? Aku harus mencobanya. Tanpa dicoba, tidak mungkin aku menemukan jawabannya. Perlahan-lahan, Endang Kusuma Dewi bangkit, kemudian melangkah ke pinggiran tebing. Sesaat dia berdiri di situ, sambil memandang ke bawah dan ke seberang sungai. Langit masih biru terang. Satu dua ekor burung terbang melintas pucuk-pucuk dedaunan. Dan suara gemuruh arus sungai di bawah semakin jelas terdengar. Jangan berdiri di situ, nanti kau jatuh. Paman, di sini pemandangannya indah sekali. Lihat paman, lereng-lereng gunung Penanggungan tampak membiru di kejauhan dan bayangan hutan berwarna abu-abu. Jangan berdiri di situ, kataku. Paman, aku bosan duduk terus-menerus. Kaki dan pinggangku jadi pegal. Kalau mau berdiri melihat pemandangan di sana, di bawah pohon itu, jangan di bibir tebing. Kok paman ketakutan sekali? Memangnya kenapa kalau Kusuma Dewi jatuh ke sana? Hei, Kusuma Dewi, jangan konyol kamu. Aku senang goda paman. Soalnya paman orangnya lugu, selurus hati. Kalau digoda sedikit saja, wajah paman sudah merah sekali. Paman tolong! Kusuma Dewi! Empu Janardana mencampakkan gagang pancingnya dan berlari ke pinggiran tebing. Tapi dia hanya melihat tubuh Endang Kusuma Dewi melayang ke bawah dan akhirnya menyusup di tengah buih permukaan sungai yang arusnya sangat deras. Hanya dalam sekejap, tubuh gadis itu hilang lenyap. Dasar bocah konyol, anak bodoh. Selesai menyumpah-nyumpah, Empu Janardana meluncur turun menyusuri jalanan setapak. Dia berhasil mencegat Endang Kusuma Dewi yang terbawa arus ke hilir. Rupanya nasib gadis itu masih cukup beruntung. Tubuhnya tersangkut sebatang pohon yang melintang di atas permukaan sungai. Empu Janardana berdiri di pinggiran sungai. Dia kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu hanya membuatku susah, Kusuma Dewi. Gadis tidak bisa diatur, tidak bisa dinasihati. Paman, paman kalau marah-marah nanti saja. Sekarang tolong Dewi dulu. Aku bisa mati tenggelam. Salahmu sendiri. Kau terlalu sok berani. Sekarang lihat akibatnya. Iya, paman. Memang aku yang salah. Tapi sekarang tolong aku dulu, paman. Aduh, batang pohon ini licin sekali. Aku harus bagaimana, Kusuma Dewi? Aku harus bagaimana? Ayo cepat, paman terjun. Terjun ke sini dan bantu aku, paman. Tidak bisa, Kusuma Dewi. Paman! Aku tidak bisa berenang. Tahun tembok pada rembes, pecah-pecah. Ih, bocor lagi. Ada apa sih, Ma? Dari tadi ngomel melulu. Nih, coba Papa lihat deh. Tuh tembok semua rembes. Iya, ya. Oh, Papa tahu nih. Tahu apa? Pasti semennya bukan pakai tiga roda, ya Papa kan? Papa tahu. Loh, kalau pakai semen tiga roda, nggak mungkin begini jadinya. Jangan ambil risiko. Gunakan hanya semen tiga roda untuk bangunan Anda. Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya. Suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus serta kedap air, mempunyai kuat tekan yang tinggi sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Maaf ya, dulu waktu bangun Mama gak beliin semen tiga roda. Tuh, benar kan? Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-9 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ai sebagai Endang Kusumadewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ivan Rose sebagai Woro Kembang Sore, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Janardana akhirnya mau juga menolong Endang Kusuma Dewi yang bergelantungan di batang pohon? Silakan mengikuti kisah selanjutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga.